Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah. والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. وقال أبو العباس المرسي رحمه الله تتبعنا أحوال القوم فما رأينا أحدا أنكر عليهم ومات بخير أبدا. وقال أبو عبد الله القرشي رحمه الله من غضب منه ولي ضرب في قلبه بسهم مسموم ولم يمت حتى تفسد عقيدته فيموت على أخص حال. Masih menjelaskan tentang hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ingkar terhadap para ulama, para salihin, orang-orang yang saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau berkata, tatabba'na ahwalal qaum, kami perhatikan, kami amati keadaan kaum manusia, orang-orang di zamannya. Fama ra'ayna ahadan, maka kami tidak pernah melihat seseorang ankar alaihim, yang ingkar, yang tidak percaya, yang tidak memuliakan, tidak menghormati para ulama dan para salihin, mata bikhairin abada, meninggal dalam keadaan baik selama-lamanya. Jadi tidak pernah dilihat, tidak pernah ditemukan orang yang ingkar kepada para ulama, orang yang ingkar kepada orang-orang yang soleh itu meninggal dalam keadaan baik. Alias mereka yang ingkar meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Juga diceritakan atau dikatakan oleh Imam Abu Abdil Al-Gursi, man ghadiba waliyun minhu, bila seseorang membuat seorang wali itu marah darinya, marah karenanya, ini diletakkan oleh Allah di dalam hatinya dengan panah yang beracun. Kalau ada seseorang yang membuat para wali marah karenanya, marah karenanya, maka orang tersebut yang membuat marah ini akan dilempar oleh Allah dengan panah yang beracun. Walam yamut, dan dia tidak akan mati, hatta tafsuda akidatu, sehingga akidahnya rusak. Fayamut ala akhasi hal, maka dia meninggal dalam keadaan yang paling jelek. Keadaan yang paling jelek, na'udzubillah min dzalik. Berdoa memohon husnul khatimah, akan tetapi karena kekurang ajarannya, ketidak sopan santunnya kepada para ulama atau orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat ia menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Sehingga al-Imam Husain bin Abdullah bin Fadl, beliau mengatakan, la yukiru alal awliya illa mayitul galab, najisul agal, mudda'in, radin an nafsih, ahmad, jahil, maghrur, yabis, jamid, hasyawiyun, mubtadi', a'mal basirah, makhsuf bihi, maftunun, halikun, mamkutun indallah wa indan nas, la yuqbal qawluhu wa la yu'ba'u bih, wa yukhruj minad dunya ala ghairi dinil islam, wa yubtala bil gulli wa bil fakri fid dunya, wal azabul akhirati ashaddu wa abqa, la war'a lahu wa la taqwa, bal wa la islam wa la iman, wa la talabbasa bi syai'in minha fi zahirih, fa innahu khaliyun anil jami' li'annahu la khalaqa lahu intaha nagalahu sayyidina al-habib Ali bin Hasan al-Attas fil Girtas. Ini disebutkan beberapa sifat yang jelek, beberapa sifat yang jelek kepada orang-orang yang ingkar kepada para aulia. Tidaklah seseorang itu ingkar kepada para aulia kecuali yang pertama, mayitul galab, hatinya mati. Hatinya mati, tidak hidup, tidak nyala. Sebagaimana sering kita ingatkan, hati itu kalau mati, ibarat orang hidup tidak ada maknanya, tidak ada artinya. Hidupnya tidak ada artinya, tidak ada berarti sama sekali, tidak ada gunanya. Kalau hati mati, hidup itu gak ada gunanya. Saya kasih contoh, lampu, lampu yang mahal sekarang kan LED. Kita yang beli yang paling bagus, kita beli lampu LED yang paling bagus, yang paling mahal, tapi hanya ada kabel yang menyalur dari satu bagian ke bagian yang lain tanpa ada listrik, tanpa ada listrik, cuma kabel toh. Kemudian ada tempatnya lampu dipasang di situ, nyala nggak lampu itu? Nggak akan nyala. Kenapa? Nggak ada listriknya. Sampai kapanpun nggak ada yang nyala. Terus buat apa beli mahal-mahal? Terus buat apa dipasang? Nggak ada gunanya. Kita beli lampu untuk menerangi. Lah ini kita beli lampu enggak untuk apa-apa, cuma dipasang tok. Lu buat apa? Enggak ada gunanya. Hidup dengan hati yang mati enggak ada gunanya. Karena pokoknya itu dalam kehidupan kita ini hati kita. Pokoknya pertama itu hati kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau berkata apa? Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sa'irul jasad wa idza fasadat fasada sa'irul jasad ala wa hiyal galab. Nabi mengatakan, ketahuilah di jasad manusia atau di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika membaik, bagus, akan baik seluruhnya. Kalau rusak, rusak seluruhnya. Ketahuilah itu adalah hati, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hati ini tempat penglihatan Allah, tempat pandangan Allah, tempat wadah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah tidak akan pernah melihat ke bentuk fisik seseorang, warna kulit seseorang, enggak. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatinya, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanduru ila qulubikum. Nah, tapi kalau orang sudah hatinya mati, hidup buat apa? Rasa takut enggak akan tumbuh, tidak akan ia jumpai, tidak akan ia temukan. Padahal rasa takut itu penting dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah. Kalau enggak ada rasa takut, dia hidupnya akan menjadi seperti siapa? Akan menjadi apa? Anak enggak takut kepada orang tua, enggak berarti. Terus orang tua punya anak buat apa? Membantu orang tuanya? Enggak. Menjalankan perintahnya orang tuanya? Enggak. Kenapa? Wong anaknya enggak takut kok sama orang tua. Tapi kalau anak itu takut kepada orang tua, taat dia, patuh dia. Disuruh belajar, belajar. Disuruh membaca, membaca. Disuruh sholat, sholat. Dimintai pertolongan, bantuan, dijalankan, dikerjakan. Karena apa? Anak takut. Lah kita kalau hati mati, gak akan ada rasa takut. Lah kalau gak ada rasa takut kepada Allah, gak akan mungkin menjalankan perintahnya Allah. Gak akan mungkin meninggalkan perintahnya Allah, meninggalkan larangan Allah subhanahu. Gak ada. Kenapa? Mayitul galub, hatinya mati. Itu yang pertama. Yang kedua, naqisul aql, akalnya kurang. Manusia kalau akalnya kurang dikatakan apa? Gila. Ini orang yang ingkar kepada para ulama, ini orang yang akalnya berkurang. Kenapa? Loh, sesuatu yang sempurna dari manusia, sesuatu yang sempurna dari manusia itu ketika ia mendapatkan cintanya Allah, itu sempurna. Manusia yang sempurna ketika ia bisa meraih cintanya Allah. Bukan kita mencintai Allah, kalau kita mencintai Allah itu hal yang wajar. Karena Allah banyak memberikan pemberiannya kepada kita, kemudian kita mencintai Allah, hal yang wajar. Seorang anak mencintai orang tuanya, kenapa? Karena orang tua banyak memberikan sesuatu kepada anaknya. Mulai sebelum dilahirkan, sampai besar. Gak lepas orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, kemudian anaknya mencintai orang tua, wajar. Tapi kalau orang tua mencintai anak, guru mencintai murid, Rasulullah mencintai kita, atau Allah mencintai kita, ini hal yang luar biasa. Lah kemudian kalau sesuatu sempurna dari manusia, kemudian kita gak menyenanginya, kita gak menyukainya, loh berarti ini orang yang gak waras. Akalnya gak sempurna, kurang. Ada mobil bagus, bagus mesinnya, bagus modelnya, bagus bodinya, warnanya lengkap, komplit, bagus. Ada mobil jelek, taruh warnanya bagus, mesinnya bagus, tapi jauh nilainya daripada mobil yang pertama. Ada orang datang, dibawa satu orang, kamu mau yang mana? Milih yang jelek. Kita mengatakan dia ini apa? Gak waras kon, milih sing elek. Sing api kon ditawari gak gelem, milih sing elek. Iki sing larang, iki sing larang, api, luwe api teko iki. Lah dipilih sing elek. Ini orang yang gak waras. Perempuan cantik, ayu, solihah dan lain sebagainya. Ada perempuan cantik, gak cantik, solihah. Milih mana kita? Sama-sama solihahnya, tapi ini cantik, ini jelek, pilih mana? Pasti milih yang cantik. Kalau ada milih yang jelek, gendeng ini. Kasih pilihan yang api, milih yang elek. Gak waras ini, gak sempurna akalnya. Sama dengan orang yang ingkar kepada para aulia. Para aulia ini manusia yang sempurna di sisi Allah, dicintai Allah, kemudian kita mengingkarinya, kita membencinya. Nah ini kita berarti orang yang kurang berakal. Di antara sifat-sifat yang jelek yang disebutkan di situ, ahmak, jahil, maghrur. Orang goblok. orang bodoh yang tertipu. Wis bodoh tertipu. Kalau bodoh enggak tertipu, sik enak. Bodoh manut. Bodoh nurut itu sik bagus. Tapi kalau bodoh tertipu, ini bodoh tapi enggak ngerasa bodoh. Itu bodoh yang tertipu. Kan banyak zaman sekarang. Bodoh tapi ngatur. Seakan-akan dia benar. Loh ini bodoh tertipu. Lah goblok gak menengok. Ini goblok ngatur, ngajari. Terkadang zaman sekarang ini, terkadang enggak tahu mondok. Enggak tahu maca kitab. Cuma rutin melu yasinan. Rutin melu manakipan. Rutin sembahyang nang masjid, mondok enggak tahu. Pengajian yo jarang, enggak tahu kok buku meneng. Ada orang yang pernah belajar. Pernah belajar atau ngerti sedikit banyaknya kitab. Ditentang. Diprotes. Ini apa? Ki goblok tertipu. Dan zaman sekarang banyak. Zaman sekarang itu banyak seperti ini. Sudah bodoh tertipu. Sudah bodoh tertipu. Lah ini ahmad, jahil, maghrur. Bahkan sampai dikatakan di situ halik mamkut indallah wa indannas. Orang yang celaka, orang yang dimurkai oleh Allah dan manusia yang lainnya. Bahkan sampai dikatakan wa yakhruj minad dunya ala ghairi dinil Islam. Akan meninggalkan dunia tidak membawa Islam. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kehidupannya akan diuji dengan kefakiran. Dunia, di dunia akan diuji dengan kefakiran. Gak ada apa-apa. Gak memiliki apa-apa daripada dunia. Segalanya dia minim. Sudah sedikit semuanya. Lah itu di dunia masih. Diuji oleh Allah itu semuanya di dunia. Lah terus di akhirat. Wala adabul akhirati asyaddu wa abqa. Dan azab akhirat tentunya lebih keji, lebih kekal, lebih abadi. Itu di dunia seperti itu kejelekan yang ia dapatkan. Di akhirat lebih daripada itu. Sehingga tidak akan bisa menjadi orang yang wara', tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Kok takwa, kok wara'? Islam dan iman dia tidak akan memilikinya. Mereka akan keluar dari dunia tanpa Islam. Islam dan iman enggak akan dia milikinya. Kalaupun misalnya dia beribadah, dia melakukan ketaatan, kebaikan, tidak bernilai sama sekali. Kalau misalnya orang yang ingkar itu rajin tetap sholatnya, zikirnya, Al-Qur'annya, sedekahnya, tapi tidak bernilai. Seperti pepatah, Pak, tong kosong nyaring bunyinya, wis kosong, enggak ada apa-apanya, enggak ada nilainya sama sekali. Kalau tong itu ada isinya, entah itu minyak, entah itu alkohol, entah itu cat dan yang sebagainya bernilai. Tapi kalau sudah kosong, rosoan. Kalau sudah kosong, rosoan, murah. Terkadang bekasnya cat kita buang-buang. Kenapa? Rosoan sudah. Tapi ketika ada isinya, enggak boleh. Mahal 5 kilo bisa 50 ribu, bisa 60 ribu. Apalagi drum bernilai, ada isinya. Tapi kalau sudah kosong, tak bernilai. Rosoan. Sama dengan orang yang ingkar, orang yang tidak menghormati, tidak memuliakan, tidak mencintai para ulama, para aulia. Mereka itu sekalipun beribadah tapi tidak manfaat, kosong, enggak bernilai. Naudzubillah min dzalik. Ah, ini bahayanya ingkar kepada para ulama, para aulia, para salihin. Karena sebab itu kita harus belajar mencintai mereka. Kita harus belajar menyukai mereka. Kita harus belajar sering duduk bersama mereka. Kenapa? Setelah duduk dengan mereka itu gak akan mungkin kita mendapatkan kerugian. Yang ada dapat keuntungan. Tentunya yang keuntungan ini jangan kita bayangkan keuntungan dunia tok. Dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Tapi kalau yang kita pikir dunia tok, ya nah itu akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah, karena itu kita harus berusaha mencintai mereka sebenar-benarnya cinta. Jangan cinta karena ada tujuan. Jangan cinta karena ada keinginan, ada kemauan, tapi cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sehingga kita bisa menghormatinya sempurna, memuliakannya sempurna sehingga kita bisa menjadi orang yang mencintai mereka. Nantinya kita mendapatkan cintanya mereka. Amin Allahumma. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para aulia, para ulama, para salihin, dan mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah di dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Amin. Allahumma amin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.